بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Diriwayatkan dalam sebuah hadis inda Tirmizi wa Ahmad wa ghairihima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan juga oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Innama bu'ithu li'utammi masalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanyalah untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita di antara misi dakwah nabawiyah salafiyah yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dilanjutkan oleh salafuna saleh, ialah misi dakwah akhlaqiyah, mendakwahkan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia kepada segenap masyarakat, kepada segenap manusia dan jin. Akhlak yang sudah ada pada sebagian mereka disempurnakan dalam Islam, dijadikan sebagai akhlak yang saleh dalam Islam dengan bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya akhlakul karimah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan Sunnah. Masuk dalam misi besar dakwah. Bersamaan dengan dakwatu tauhid dan dakwatu sunnah yang menjadi prioritas dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah salafuna saleh. Mendakwakan tauhid dan sunnah dihiasi dengan akhlakul karimah. Menyampaikan tauhid dan sunnah kepada ummah disertai dengan hasungan dan ajakan berakhlakul karimah, sehingga bertauhid dengan akhlak, berpegang teguh dengan sunnah dihiasi dengan akhlakul karimah. Ini dari mulai semenjak awal sudah dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diakui oleh tokoh-tokoh musyrikin kala itu. Mereka mengakui dakwah Nabi kita Muhammad ini mendakwakan tauhid tanpa syirik, mengajak mereka untuk jujur, menepati janji, silaturrahim, memaafkan, dan yang lainnya dari ragam akhlakul karimah. Pengakuan Abu Sufyan Sahr Ibnu Harb yang kala itu masih belum muslim di hadapan penguasa Romawi Herakl Heraklius. Pengakuan dari musuh, hujah yang paling kuat. Maka akhlakul karimah dalam Islam barakallahu fikum memiliki posisi yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dengan adanya riwayat tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, panutan kita, teladan kita, disifati dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai seorang nabi yang memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Di Al-Qalam ayat yang keempat telah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Misi dakwah yang diaplikasikan di dalam diri beliau sendiri. Ilman wa amalan wa da'watan. Secara ilmu, secara amaliyah, dan secara dakwah sesuai. Beliau sosok nabi dan rasul yang paling bagus akhlaknya. Dan mendakwahkan akhlakul karimah. Teladan kita semuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kita selaku umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia. Dalam banyak riwayat beliau menghasung bab ini. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Seorang muslim mendapatkan predikat khairiyah, muslim yang terbaik, mukmin yang terbaik dengan akhlakul karimahnya. Ya, dia dikatakan sebagai muslim yang paling bagus ketika dia memiliki akhlak yang paling bagus. Al-khairiyah itu semuanya ditentukan dengan husnul khuluq. Dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, dan hadis ini hasan li dzatih, memiliki jalur yang lain yang juga hasan li dzatih, sehingga dikatakan sahih li ghairihi oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Riwayat ini menegaskan kesempurnaan iman ditentukan dengan kesempurnaan akhlak. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini menunjukkan akhlak itu bagian dari keimanan. Ini menunjukkan akhlak itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu orang mencapai puncak keimanan. Ini menunjukkan imannya kaum mukminin bertingkat-tingkat. Ada yang paling sempurna, ada yang sempurna, ada yang di bawahnya lagi, bertingkat-tingkat. Dan di antara yang menentukan kesempurnaan imannya, akhlaknya yang mulia tadi. Ini semuanya barakallahu fikum menggambarkan kepada kita akhlakul karimah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kita sebagai seorang muslim, wabil khusus sebagai seorang sunni salafi, dituntut untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam babul akhlak, dan dihasung dengan ragam keutamaan untuk menjadi sosok mukmin, sosok sunni yang berakhlak, yang beretika, yang beradab. Dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan akhlak. Hal-hal yang bisa kita raih dengan akhlakul karimah yang kita miliki di dunia dan di akhirat nanti. Saya dahulukan yang terkait dengan di dunia ini. Keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang bisa kita raih dengan akhlakul karimah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al birr, kebajikan, dan tentang al ithm, tindakan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq. Yang namanya al-bir, kebajikan, kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Al-hadith rawahu Muslim. Kalimat al-bir itu umum. Alif lam al di sini listighraqil jins, meliputi semua jenis kebajikan, semua jenis kebaikan-kebaikan. Itu semuanya ada pada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Antum ingin mendapatkan semua ragam kebaikan, kuncinya husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kebaikan dunia dengan husnul khuluq, kebaikan agama dengan husnul khuluq, albir husnul khuluq. Barakallahu fikum. Tegas dengan riwayat ini. Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, kita akan bisa mendapatkan, bisa meraih semua kebajikan. Kita akan masuk pada semua sisi-sisi kebaikan dengan husnul khuluq. Albirru husnul khuluq. Orang yang baik akhlaknya adalah orang yang bar, orang yang berbakti, orang yang baik. Dan itu diakui secara syariat dan diakui secara masyarakat. Orang paling awam sekalipun ketika mendapati sosok muslim yang beretika, yang beradab, yang berakhlakul karimah, mereka mengatakan dia orang baik. Itu secara pandangan masyarakat, apalagi dalam pandangan syariat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi daraja shaimil qaim. Seseorang yang mukmin akan mendapatkan dengan sebab akhlaknya yang bagus derajatnya orang yang shaim, orang yang berpuasa, lagi al-qaim, orang yang qiyamul lail, puasa amal yang sangat mulia. Qiyamul lail amal yang sangat mulia. Lebih mulia lagi ketika dia malam harinya selalu qiyamul lail, pagi harinya selalu berpuasa. Ada yang sanggup? Setiap malam qiyamul lail, setiap hari puasa. Ada yang sanggup? Ada, tapi penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tiap hari puasa, tiap hari qiyamul lail. Sebuah amal yang sangat besar, yang sangat mulia keutamanya. Tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau kadang puasa, sering diupayakan qiyamul lail, insyaallah. Posone Senin Kemis, insyaallah gitu ya. Puasa sebulan cuma 3 kali ayam lebih, insyaallah. Kalau tiap hari puasa, wallahu a'lam. Amal yang sangat besar, yang sangat berat. Qiyamul lail setiap saat diupayakan. Ada bolong-bolongnya? Iya. Tapi qiyamul lail setiap malam, kemudian keesokan harinya puasa setiap hari, tidak semua orang mampu melakukannya. Dan itu amal yang sangat besar. Pahala ini semuanya bisa kamu raih dengan husnul khuluq, dengan akhlakul karimah yang ada pada diri kamu, wahai seorang mukmin. Dikarenakan akhlakul karimah setiap saat, setiap waktu, setiap ucapan, setiap tindakan, setiap nafas, setiap kondisi. Diminta untuk berakhlakul karimah. Kondisi itu diumpamakan seperti orang yang selalu qiyamul lail dan selalu puasa di pagi harinya. penggambaran sebuah amal yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Seperti orang yang puasa di siang harinya, lagi qiyamul lail di malam harinya. Itu akhlakul karimah. Adapun terkait dengan di yaumul qiyamah nanti, disebutkan dalam hadis Abu Darda, semoga Allah meridhainya, indah Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti melebihi akhlakul karimahnya. Akhlakul karimah sebuah amal besar yang dengan itu timbangan amal baik dia di yaumul kiamat nanti menjadi berat. Itu luar biasa. Dari sahabat Abu Hurairah semoga meridhainya, juga indah Tirmidzi. Beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mayoritas yang paling sering amalan yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Amal apa itu? Allah beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Ini amalan yang seringkali memasukkan pelakunya ke dalam surga. Taqwallah itu interaksi hamba dengan Rabbnya. Husnul khuluq, interaksi sama hamba. Sehingga dia baik, dia dengan Allah Azza wa Jal, habrum min Allahnya bagus. Dia juga baik dengan sesama manusia, habrum min nas juga bagus. Takwa dan akhlak mulia. Amalan yang paling sering, yang paling banyak, memasukkan pelakunya ke dalam surga. Ditimbangan berat, di yaumul qiyamah nanti sabab pelakunya meraih surga. Disebutkan dalam hadis yang lain, inda Abi Dawud fi sunanih, fi isnadin sahih, dari Abu Umam al-Bahili, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa inkana muhiqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa inkana masiha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Kata Rasulullah SAW, aku menjamin sebuah rumah di surga, sebuah rumah di halaman surga, bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia di pihak yang benar. Dan menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga, bagi yang meninggalkan dusta, walaupun sedang sendagurau. Dan menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Itu amal yang paling puncak, yang paling tinggi pahalanya. Orang-orang yang memiliki akhlakul karimah bukan semata-mata dijamin surga, tapi ditempatkan di surga yang paling tinggi. Dalam Sunan Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di kalangan kalian dan orang yang paling dekat dengan aku tempatnya nanti di yaumul qiyamah di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Bayangkan, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia. Orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling dekat dengan Rasul tempatnya nanti di yaumul qiyamah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi tempatnya paling tinggi di surga yang paling tinggi. Kalau sekarang tempatnya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah manzilah, sebuah derajat, sebuah martabat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat tinggi bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Itu semua dengan akhlaknya yang mulia. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, seorang muslim yang sesungguhnya, seorang mukmin yang sesungguhnya, dialah sosok seorang sunni salafi yang sebenarnya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Semakin mengenal Islam, semakin mengenal sunnah, semakin mengenal manhaj salaf, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus etikanya, semakin baik adab dan sopan santunnya dalam semua aspek kehidupannya. Tutur katanya bagus, etika perilakunya bagus, tindak tanduknya baik, muamalah interaksi dengan sesama bagus, akhlak karimahnya sangat bagus. Itu seorang muslim. Semakin luas ilmunya, semakin soleh orangnya, semakin bertakwa dirinya, semakin bagus akhlaknya. Itu beriringan. Ketika tauhidnya semakin murni, ketika prinsip sunnahnya semakin kokoh, ketika ibadah dia sesuai dengan bimbingan sunnah, ikhlas di atas sunnah, itu pasti akan diiringi dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik dalam semua aspek kehidupannya. Iman semakin menanjak, takwa semakin tinggi. Barakallahu fikum. Dihiasi dengan akhlakul karimah. Sebaliknya, ikhwanabitina azakumullah, seorang muslim yang benar, seorang mukmin yang sebenarnya, dialah sosok seorang sunni salafi yang sebenarnya, dia akan jauh dari tindakan-tindakan al-fuhsu, kekejian dalam berucap, kekejian dalam bertindak. Jauh dari sikap tafahus, kebiasaan atau sering mengucapkan kata-kata yang kotor atau tindakan-tindakan yang kotor. Itu menyalahi etika. Itu menyalahi bimbingan sunnah. Itu menyalahi akhlak salaf. Itu menyalahi akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Bukhari Muslim, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahish, bukan pula orang yang mutafahish. Fahish orang yang kotor ucapannya, orang yang kotor perbuatannya. Asal makna al-fuhsu pada tindakan. Tindakan fahisyah, tindakan yang keji. Yang paling keji perzinaan. Dan meliputi semua yang keji-keji. Lalu kemudian dipakai untuk ucapan. Ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita, bukan orang yang fahish. Tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang keji, tidak pula melakukan tindakan-tindakan yang kotor yang keji. Tidak pula mutafahish. Mutafahish itu kebiasaan. Terbiasa dengan kata-kata kotor atau tindakan kotor. Atau dimanakan al-iksar minhu, sering melakukannya. Rasul tidak sering ya melakukan tindakan yang kotor atau ucapan yang kotor. Jangankan sering, sekalipun tidak pernah. La fahish wala mutafahish. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Ya, maka seorang sunni salafi bukan orang yang fahish, bukan pula orang yang mutafahish. Karena itu menyalahi adab sunnah dan adab salaf. Dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang fahish dan orang yang badhi. Fahish yang dimanakan tadi sosok seseorang yang kotor ucapannya, keji ucapannya. Al-badhi ialah alladhi yatakallam fil fuhshi wa radi'il kalam. Seseorang yang berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, dan ucapan-ucapan yang jelek, yang kasar. Al-badhi itu orang yang kasar ucapannya. Kasar plus kotor ucapannya. Allah membenci orang yang seperti ini. Ketika Allah membenci, pertanda ini merupakan amal yang mungkar. Amal-amal yang mungkar, tindakan yang salah, berdosa. Dan seorang muslim tidak punya perangai seperti itu. Seorang yang mukmin tidak punya perangai seperti itu. Apalagi seorang sunni salafi tidak punya perangai seperti itu. Ditegaskan lagi dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas terkait dengan seorang mukmin. Beliau mengatakan, laisal mu'minu bitta'an waral la'an waral fahish waral badhi. Seorang mukmin bukan tukang cela. Ya, bukan tukang maki. Bukan tukang cela. Bukan tukang laknat. Bukan tukang orang yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Bukan pula orang yang suka mengucapkan kata-kata kasar lagi kotor. Itu bukan mukmin. Menyalahi keimanan. Menyalahi adab nabawi. Menyalahi adab salafi. Menyalahi adab sunnah. Menyalahi adab Islam. Tindakan-tindakan yang dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Seorang muslim, seorang mukmin, semakin dalam ilmunya, semakin mengkaji Islam lebih mendalam, semakin jauh dari tindakan-tindakan yang dikecam tadi. Jauh dari sifat al-fuhsu, al-badha'ah, at-ta'an, al-la'an. Semakin jauh dari itu semua. Dan semakin menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Ini sesuatu yang semestinya menjadi bahan evaluasi masing-masing kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Cek evaluasi terkait dengan akhlak kita, terkait dengan etika kita. Apakah kita betul-betul sudah menjaga etika, sudah menjaga akhlak sesuai dengan bimbingan sunnah? Kalau iya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, itu merupakan adabus sunnah, adabus salaf. InsyaAllah akan semakin menanjak imannya, semakin sempurna keimanannya, akan semakin menjadi yang terbaik di kalangan kaum muslimin, semakin besar pahala yang diraih, keutamaan yang diraih. Tapi kalau tidak, semakin lama, semakin taklim, semakin mengaji, semakin mendalami sunnah, kok semakin kasar perilakunya, semakin kotor tutur katanya, semakin keji ucapannya, semakin suka memaki, semakin suka mencela, semakin suka mengucapkan kata-kata yang kasar. Segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki diri. Akhlaknya kamu dikecam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan akhlaknya seorang mukmin, bukan akhlaknya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanda ada yang tidak beres pada keislaman Anda, pada semangat tamasuk sunnah Anda, dan dalam semangat Anda berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ikhwan fillah azakumullah. Akhlakul karimah yang tadi kita sampaikan keutamaannya, kemuliaannya, kedudukannya, ini memiliki efek positif yang sangat dahsyat yang dirasakan secara langsung oleh individu-individu pelakunya, dirasakan langsung oleh keluarganya, dirasakan langsung oleh familinya, dirasakan langsung oleh masyarakatnya, dirasakan langsung oleh bangsanya, negaranya. Ya, ini juga menjadi sebuah evaluasi. Ketika Anda menebarkan efek positif, maka akhlak Anda bagus. Tapi ketika menebarkan efek negatif, segera evaluasi. Akhlaknya kamu dikecam dalam Islam. Ikhwanabitina azakumullah, akhlakul karimah itu membentuk kepribadian muslim yang tangguh, yang bagus, yang kokoh, yang baik, yang terdepan. Itu akhlak. Pada pembahasan akhlakul karimah, ada yang namanya al-akhlaqu bin nafs atau akhlaqul muslim fi nafsih. Akhlak seorang muslim pada dirinya sendiri. Ini dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa, pensucian jiwa. Ada latihan sabar, latihan syukur, latihan tawakal, ridha dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Ada isti'anah, mohon pertolongan. Ada isti'adzah, mohon perlindungan. Ada tawakal, ada rasa takut, ada rasa rojak berharap. Ada istighfar, ada taubat, ada menjaga kehormatan diri, sikap karam, kemuliaan, sikap al-hilm, sabar dan kedewasaan, sikap syaja'ah, keberanian, rifqun walin, lembut dan santun, Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak mulia yang dibimbingkan dalam Islam terkait dengan Anda pribadi. Dengan itu semuanya, Anda nanti akan menjadi sosok Muslim tangguh, tabah, kuat, terbaik, terdepan, sesuai dengan bimbingan syariah. Ketika ada musibah, Anda terbaik sebagai orang yang sabir, tabah. Ketika dikasih kenikmatan-kenikmatan, ragam kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, Anda sebagai mukmin yang terbaik, syakir, suka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan poin-poin yang saya bawakan tadi, ini efeknya sangat dahsyat untuk individu Muslim tadi. Jadi Muslim yang terbaik. Barakallahu fikum. Ini efeknya terkait dengan dia sendiri. Jadi Muslim yang terbaik. Muslim yang baik. Muslim yang saleh. Muslim yang beretika. Ila akhirnya. Dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dia menjadi yang terbaik. Khonabitina azakumullah, akhlakul karimah ini memiliki dampak yang sangat positif terkait dengan keluarga. Seorang yang mukmin yang berakhlakul karimah, dia pasti akan menjalankan kewajiban dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam akhlakul karimah ada pembahasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan bimbingan syariah, dengan bimbingan sunnah. Ya, orang yang semakin belajar sunnah itu semakin bakti kepada kedua orang tuanya. Sosok sunni salafi semakin mengkaji Islam dan sunnah. Sosok sunni salafi yang lebih berbakti, paling berbakti, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bimbingan syariat. Tidak akan pernah sekalipun dia durhaka sama orang tuanya, apalagi membolimi orang tuanya, apalagi membuat nangis orang tuanya, membuat menderita orang tuanya. Tidak bakal. Dikarenakan dia tahu kewajiban ini, birrul walidain. Sehingga dengan akhlakul karimah, seorang muslim itu masya Allah, sama orang tuanya bagus. Kita tidak bicara orang tua yang soleh, atau orang tua yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Jelas, anak akan semakin nyaman dengan mereka. Tapi birrul walidain itu ditekankan, dihasung, diwajibkan juga, manakala kedua orang tua itu tidak sama dengan kita, bahkan beda agama dengan kita, diminta untuk tetap berbakti kepada mereka dalam perkara muamalah duniawiyah dan tidak bersama mereka terkait dengan kesyirikannya atau kekufurannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ada lanjutannya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu berbuat syirik kepada aku yang kamu enggak punya ilmunya, jangan kamu taati. Kesyirikan tidak. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kamu menemani kedua orang tua kamu secara ma'ruf dalam perkara duniawiyah ini. Kafir itu orang tua kamu, musyrik dia, non muslim dia, beda agama dengan kamu, tetap Allah perintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya dalam perkara ma'ruf, dalam urusan duniawiyah, apalagi yang muslim, apalagi yang muslim. Walaupun ayahmu sahibu hawa, walaupun ibu kamu sahibatul hawa, tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara yang ma'ruf di atas sunnah. Dalam perkara yang ma'ruf dalam urusan duniawiyah. Apalagi orang tua kamu itu bukan sebagai sahibu hawa, muslim-muslimah. Apalagi orang tua kamu sebagai sosok orang tua yang ahlu sunnah salafi. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi harus berbakti kepada mereka. Akhlakul karimah itu membuat suasana rumah tangga, rumah anak sama orang tua, orang tua sama anak menjadi bagus. Interaksinya baik. Birrul walidain, menyayangi anak, merahmati anak, perhatian sama anak, itu semua dengan akhlakul karimah. Efeknya luar biasa terkait dengan bab keluarga. Ikhwan fillah jazakumullah, akhlakul karimah pun juga demikian. Dengan akhlakul karimah akan memunculkan efek positif di dalam hubungan kekerabatan kita. Dengan kakek nenek kita, dengan adik-adik kita, kakak kita, paman-paman bibik-bibik kita, ponakan-ponakan sepupu kita, kerabat dekat, kerabat jauh. Bagus muamalahnya, bagus interaksinya. Dikarenakan dalam akhlakul karimah itu ada pembahasan tentang silaturrahim. Anjuran untuk silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan dengan famili-famili kita. Itu dihasung. Dihasung untuk menyambung silaturahim, dikecam siapa saya memutus hubungan silaturahminya dia. La yadkhul jannata qati'. Tegas itu mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang memutus hubungan kefamiliannya. Diancam itu. Silaturrahim membuat umur barokah, membuat rezeki barokah dengan nasul hadis. Man ahabba yumsalahu fi atharihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Yang kepingin dipanjangkan usianya, yang dilapangkan rezekinya, silakan dia menyambung kefamilian dengan kerabatnya. Silaturrahim itu justru dianjurkan sangat ketika famili kita, ketika kerabat kita menjauh, memusuhi. Kalau familinya baik, familinya khair, familinya saleh, enak. Tapi itu bukan namanya wasil. Bukan namanya menyambung ke familian, itu namanya mukafi. Semata-mata balas budi. Mereka baik, kita baik. Tapi yang namanya wasil, yang betul-betul silaturrahim, justru ketika keluarga kita, famili kita menjauh. Famili kita membenci. Famili kita memusuhi. Kita sambung mereka. Kita dekati mereka. Kita eratkan hubungan dengan mereka. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Itu namanya wasil. Rasul mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Walakinil wasil man idha kuti'at rahimuhu wasolaha. Bukanlah orang yang wasil yang menyambung kekerabatan itu orang yang mukafi, yang semata-mata balas kebaikan. Tapi yang namanya wasil, ketika diputus oleh kekerabatannya, dia sambung. Silaturrahim itu bukan semata-mata ketika famili kita ahlus sunnah, sama-sama ahlus sunnah, kamu sambung. Itu jelas nyaman rasanya. Tapi justru hasungan perintah silaturrahim itu ketika mendapati famili kita menjauh, entah dikarenakan keawamannya atau dikarenakan mereka adalah orang yang menyimpang, beda manhajnya dan segala macamnya, disambung. Hatta walaupun mereka non muslim, orang yang bukan muslim tetap berkewajiban silaturahim dengan mereka dalam urusan duniawiyah, sebatas semata-mata kefamilian. Barakallahu fikum. Asma bintu Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhai keduanya, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ummiku, ibuku, ibu kandungnya Asma, kala itu masih non muslim, datang ke kota Madinah ingin ketemu dengan aku. Ibu kan nyari anaknya. Maka Rasul mengatakan, siliha, ya, kamu sambung hubungan dengan ibu. Musyrikah kala itu, non muslim kala itu, tetap diminta untuk menyambung hubungan kefamilian dengan mereka sebatas kefamilian dalam urusan duniawi. Ini saya sampaikan supaya kita ini betul-betul bisa menerapkan dan mengamalkan bimbingan Islam terkait dengan adat dan akhlak dengan sebenarnya. Bukan semata-mata menyambung orang-orang yang semanhaj dengan kita, tapi yang disunnahkan, yang disyariatkan, justru menyambung hubungan kefamilian dengan cara yang ma'ruf dalam perkara duniawi atau perkara yang sifatnya baik, justru dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak semanhaj dengan kita, tidak seagama dengan kita, dengan harapan bisa menarik simpati mereka. Yang non-muslim bisa diislamkan, yang menyimpang bisa dikembalikan kepada sunnah. Barakallahu fikum. Intinya adalah akhlakul karimah ini sangat ditekankan sekali dan memiliki efek yang sangat positif kepada family kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, seorang sunni salafi semakin belajar sunnah, semakin paham manhaj salaf, itu harus semakin bagus dengan familinya, semakin erat hubungan dia dengan familinya dalam perkara yang ma'ruf, perkara ma'ruf. Ketika mereka non muslim atau orang yang menyimpang dalam perkara duniawiyah sebatas kefamilian, syiriknya gak ikut, kufurnya gak ikut, bid'ahnya gak ikut, kefamiliannya tetap. Bagaimanapun juga dia bapak kita, dia ibu kita, dia paman kita, dia bibi kita, dia kakak kita, dia adik kita, dia ponakan kita, dia sepupu kita, ada hubungan kekerabatan dengan kita, nasab dengan kita, semestinya kita sebagai seorang sunni salafi itu memiliki semangat yang lebih untuk menarik simpati mereka, mengajak mereka kepada sunnah Rasul yang mulia ini, menarik mereka dari penyimpangan kepada petunjuk, bukan semakin menjauh dari mereka, bukan semakin memusuhi mereka. Sunni salafi, orang yang betul-betul wasil, menyambung hubungan kekerabatan dengan familinya bil ma'ruf. Sehingga akhlakul karimah itu menyebar, punya efek yang dahsyat kepada family-family kalian. Juga terkait dengan kaum muslimin. Dalam akhlakul karimah dibahas khusus ukhuwah islamiyah. Dibahas panjang tentang hak-hak muslim. Diatur cara mainnya itu. Itu semuanya akhlakiyah, adabiyah. Hal-hal sifatnya etika, sifatnya akhlakul karimah. Supaya umat Islam muamalah di antara mereka dengan akhlak, dengan etika, supaya ukhuwah erat, rajut di tengah-tengah mereka, menjadi bagus muamalahnya, menjadi bagus interaksinya, menjadi bagus di antara mereka, saling mencintai, saling merahmati, saling menyayangi, saling bersaudara, saling beretika. Itu panjang pembahasan dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah panjang. Hukukul muslimin juga panjang pembahasannya. Saya singgung itu. Seorang muslim, saya katakan seorang sunni salafi, semakin belajar sunnah, mestinya semakin bagus akhlaknya dengan masyarakatnya. Menebarkan etika luhur di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaum muslimin. Sekali lagi, bukan terkait dengan muslimin yang soleh, yang bertakwa. Itu jelas, enak itu urusannya. Tapi justru akhlakul karimah ditekankan ketika kita menghadapi masyarakat yang jauh dari Islam. Kita dekati mereka dengan akhlakul karimah. Kita ambil simpati mereka dengan akhlakul karimah. Kita bikin mereka cinta Islam, cinta sunnah dengan akhlakul karimah. Kita dakwai mereka dakwah tauhid, dakwah sunnah, dihiasi dengan akhlakul karimah. Muamalah kita semakin baik, interaksi secara umum dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang mungkar. Sosok sunni salafi itu betul-betul rahmatan lil alamin. Menebarkan kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Menebarkan akhlak mulia, menebarkan etika-etika yang luhur, dikenal, masyhur bagaimana akhlak mereka, budi pekerti mereka, kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Diterapkan langsung itu poin-poin tadi. Poin-poin akhlak di tengah-tengah masyarakat Islam, masyarakat awam, semuanya. Ikhwan fillah azakumullah, dengan inilah, dengan akhlak yang mulia pada Rasulullah SAW, beliau bisa biiznillahi ta'ala menarik simpati masyarakat Quraisy yang dulunya berhalaisme, yang dulunya anti-Islam, yang dulunya anti-sunnah, bisa diajak masuk Islam tau'an dengan kemauan sendiri. Sosok yang sebelumnya paling benci dengan Rasul SAW, yang paling benci dengan Islam, luluh menjadi orang yang paling mencintai Islam, mencintai Rasulullah SAW dengan satu akhlak yang beliau tunjukkan. Ketika yang datang itu tokoh masyarakat kala itu, tokoh masyarakat yang non muslim kala itu, kepala sukunya, beliau lembutkan hati mereka dengan pemberian minhah kabirah. Dikasih hadiah besar untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Dikasih kambing yang berada di antara dua kaki gunung. Ada bukit sebelah sana, bukit sebelah situ, lembahnya penuh dengan kambing. Dikasihkan semuanya. Ambil untuk Anda. Dakwah ya, akhi, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu modal. Ada yang gratis, ada yang perlu modal. Tapi semua itu untuk kemaslahatan Islam dan sunnah. Dikasih, wah, digiring itu. Siapa yang gak suka dikasih kambing? Kambing dua saja senang, apalagi kambing satu lembah. Orang kaya jadi miskin semua saat itu. Ya pak, saya mau. Apalagi yang miskin, mau tambah senang dia. Apalagi tokoh masyarakat yang dikasih, dimuliakan dia, terhormat dengan cara seperti itu, dikiring. Masuk Islam dia. Sampai di tengah-tengah kaumnya, dia mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islam kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Karena Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah orang yang enggak khawatir miskin. Nih, sak lembah ini, kambing ini dikasihkan saya semua. Fa aslamu, mereka masuk Islam semua. Itu baru satu akhlak. Antum lihat dalam sejarah Sirah Nabawiyah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah Nabawiyah, dakwah Islamiyah itu disampaikan diiringi dengan akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Diiringi oleh akhlak mulia para sahabat. Sehingga Islam tersebar di seantero dunia ini. Diterima dengan baik oleh semua masyarakat, bukan yang muslim, non-muslim sekalipun. Itu dikarenakan dihiasi dengan akhlak yang sangat mulia. Sehingga akhlak ini barakallahu fikum memiliki efek positif yang sangat dahsyat pada dakwah, pada kaum muslimin, yang dengan itu pada bangsa dan negara. Kalau individu-individu muslimnya berakhlakul karimah, beretika. Individu-individu keluarganya, usrahnya berakhlak, beretika. Kemudian masing-masing tetangga, masing-masing family berakhlakul karimah, beretika. Masyarakat muslim beretika, berakhlakul karimah. Itu otomatis bangsanya akan menjadi bangsa yang berakhlakul karimah, beretika. Masyarakatnya tangguh, masyarakatnya berbobot, masyarakatnya beretika. Itu menjadi generasi terbaik untuk sebuah bangsa dan negara. Bangsa akan menjadi bagus, menjadi indah, menjadi kokoh, menjadi kuat, dan dengan sendirinya menjadi bangsa yang islami, yang berakhlakul karimah. Dikarenakan dari individunya dan masyarakatnya yang beretika. Itu kenapa dalam Islam akhlakul karimah termasuk misi besar dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini penggambaran kepada antum tentang masalah akhlak yang mulia yang besar ini. Dari skala yang kecil sampai skala besar dalam sebuah bangsa. Dari ini semuanya ketika diterapkan dengan sebaik-baiknya, akhlakul karimah ini akan membawa sebuah kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang nyaman, yang sejahtera, kehidupan yang bahagia. Maka saya bikin tema hidup bahagia dengan akhlak yang mulia. Terapkan. Hidup bahagia jangan dibayangkan uangnya banyak. Wah, itu pandangan material, pandangan apa namanya, lu dunia itu. Oh, enggak. Itu otomatis gitu. Secara kalkulasi ekonomi ya, kalau masyarakatnya tenang, damai, tentram, beretika, tidak ada gejolak, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, ekonomi tumbuh. Investasi berkembang. Investor akan dengan nyaman datang ke tempat itu menyalurkan investasinya. Dikarenakan tenang. Gejolak. Itu teori ekonomi. Nah gitu ya. Itu dengan dampak akhlakul karimah. Ekonomi bangsa akan naik, akan menanjak. Menjadi bagus. Ketika semua lapisan masyarakatnya ya baik-baik. Orang yang beretika. Orang yang berakhlakul karimah. Akan baik juga masyarakatnya, akan tumbuh besar ekonominya. Investor akan datang ke negara itu untuk menanam investasinya. Dikarenakan negaranya tenang, negaranya damai, negaranya beretika, negaranya berakhlakul karimah. Orang-orangnya pun juga beretika. Itu pasti. Tanyakan sama ahli ekonomi. Kenapa mereka lari? Negaranya gak aman. Kenapa negaranya gak aman? Penduduknya... Ya, tahu sendirilah. Kebahagiaan itu bukan diukur dengan banyaknya uang. Bahagia itu di sini. Di hatinya antum. Antum merasakan ketenangan, ketentraman hidup. Hidup yang nyaman, hidup yang membahagiakan. Itu di hati. Ada musibah, sabar. Dikasih nikmat, syukur. Tawakalnya tinggi. Minta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Itu luar biasa. Itu sebuah kebahagiaan yang sangat hakiki, yang sangat real. Para seorang manusia. Hati makan tenang. Itu semuanya. Di antara sebabnya adalah dengan cara akhlakul karimah tadi. Dikarenakan akhlak ini pembahasannya panjang. Belum lagi kita membahas akhlak kepada Allah Azza wa Jal. Babnya ibadah, tauhid, keimanan. Belum lagi terkait dengan akhlak pada Rasulullah SAW. Ini terkait dengan sunnah, termasuk di sunnah. Akhlak para salafun salih terkait dengan manhaj salaf. Panjang pembahasannya. Itu semua juga terkait dengan yang namanya akhlakul karimah. Cuman seringkalinya yang namanya akhlakul karimah terkait dengan interaksi dengan sesama. Poin-poin yang saya bawakan tadi, barakallahu fikum, nyata dan riil akan membawa kepada kehidupan yang berbahagia. Antum tinggal di sebuah keluarga kecil. Ada bapak, ada ibu. Kalau kamu mungkin ada anak-anak. Sekarang sudah punya bapak, sudah punya ibu, sudah punya anak. Antar suami dan istri rukun. Sakinah mawaddah warahmah. Bapak sama anak, masya Allah, rahmah, syafaqah. Anak sama bapaknya berulwaridain. Itu rumah tangga yang sangat menyenangkan. Apa kata mereka? Baiti. Baiti apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya nyaman kamu. Hidup kamu tenang di situ, bahagia di situ, orang tua kamu menyayangi kamu, mencintai kamu, perhatian dengan kamu. Kamu juga bahagia sebagai orang tua. Anakmu bakti kepada kamu, perhatian dengan kamu, ngurusi kamu, ngopeni kamu, memuliakan kamu, menghormati kamu. Itu bahagia itu. Antar anak, masya Allah, luar biasa. Satu keluarga. Padahal rumah kamu paling pol 15 kali 15. Istana sudah itu. Rumahnya berapa kali berapa? Ya paling 7 kali 10-an gitu ya. Ya Allah, 20 kali 20 rumah kamu mentereng lah. Ya gue seneng atau rumahnya gede ya. Bukan semata-mata rumahnya, tapi suasana dalam rumah tadi. Nuansa etika, nuansa akhlakul karimah, nuansa-nuansa yang seperti ini yang membahagiakan. Ya kalau rumahnya gede kayak gini, rumahnya sekedar ya Allah 5 kali 10 islah. Itu bahagia. Antum merasakan nyaman, tentrem, alhamdulillah. Lihat anak-anak, qurratul a'yun, penyejuk mata, alhamdulillah. Soleh semua, soleh, soleha, berakhlak, beretika, beradab. Sebagai orang tua itu merasa nikmat, nyaman, diperhatikan. Orang anak berbakti sama dia semua, dimuliakan, dihormati. Itu sebuah kebahagiaan yang enggak mungkin diganti dengan nilai nominal uang. Tanyakan kepada yang merasakannya. Dan tanyakan kepada yang hilang daripadanya. Yang enggak mendapatkan seperti itu. Antum keluar rumah. Terus ketemu dengan sekian banyak orang. Tetangga depan, kanan, kiri. Muamalahnya bagus. Interaksinya baik. Ihsanil jiran, ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah mengucapkan salam, menebar keselamatan. Tanya kabar. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Gimana semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Itu membahagiakan loh. Jangan dengar remeh itu. Apa gunanya kamu punya uang banyak, hartanya kamu banyak dalam rumah ribut? Kamu sama istri enggak pernah beres. Kamu sama anak gak pernah beres. Anaknya kamu gak pernah bakti sama kamu. Uangnya kamu triliunan. Gak ada nilainya. Sesek hati antum. Sumpek di rumah itu. Tiap hari ngeliat anak bandel. Anak ini, anak itu. Wis orang tua, wis tua. Gak diopeni, gak ada yang bakti. Oh, menyakitkan hati orang tua. Wah, itu menyakitkan hati. Antum punya ribuan T. Pakai ini ya. aja bingung ini. T itu enggak enak sama sekali. Anda bisa menghayati ini. Ini perlu penghayatan ya. Tapi ketika semuanya pretika yang bagus, hati Anda punya J saja. Ojo R lah, titik ini ya. Anda punya J saja. Itu sudah bahagia luar biasa. Buka rumah, tetangganya Masya Allah bagus semuanya. Interaksi umum. Dengan family Masya Allah. Telepon paman, telepon bibi. Gimana kabar semuanya Masya Allah. Ketemu keluarga Masya Allah senang, berbahagia. Tetap dengan etika syariat. Itu menyenangkan loh. Luar biasa loh itu. Antum jalan, kemana-mana antum jalan. Di kampungnya antum, di pulau ini. Temu orang, assalamualaikum, salam. Pak, gimana kabarnya pak? Alhamdulillah. Lama ketemu. Suasana seperti ini itu suasana membahagiakan. Itu suasana yang syar'i. Dihasung dalam Islam. Menyenangkan. Dan itu murni anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang melembutkan hati-hati antum dengan mereka. Ingat muamalah umum. Kalau dengan sama-sama harus sunnah, lebih mendalam lagi muamalahnya. Lebih kuat lagi. Itu luar biasa. Hidup kamu tuh bahagia. Sudah. Kemana-mana menyenangkan. Ketemu orang menyenangkan. Ketemu orang tatap muka. Apa, tegur sapa. Salam. Mukanya berseri-seri. Menyenangkan. Enak itu. Satu di rumah mangan nasi putih. Sama sambal. Sama tahu goreng. Sama kerupuk. Terus kayak orang kaya sudah antum ini. Bahagia antum. Itu dan akhlakul karimah. Antum bayangkan. Buka rumah wis sepet matanya itu. Buka. Wong iku mana? Nelok kanan. Ayah kan. Bapak iku mana? Kiwo. Ayah kan. Tutup pintu lagi. Buka gorden. Orangnya udah pergi. Baru kamu nongol. Itu namanya bahagia. Hah? Itu namanya penderitaan di dunia ya. Gak ada nyamannya kamu hidup. Dan bukan itu yang diharapkan dalam Islam. Antum diharapkan untuk menebarkan rahmatan lil alamin. Bukan semata-mata rahmatan lis salafiyin. Tapi lil alamin. Antum yang harus mewarnai mereka dengan akhlak mulia antum. Bil ma'ruf. Dengan cara yang baik. Dengan bimbingan sunnah. Secara umum. Secara umum. Itu membahagiakan, sangat-sangat-sangat membahagiakan. Dan itu yang harus menjadi perjuangan kita, terutama untuk antum sekalian, selaku Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin, dimanapun antum berada, terutama di tempatnya antum. Itu perjuangan. Di satu sisi, dituntut untuk mengamalkan sunnah. Di sisi yang lain dituntut untuk memiliki akhlakul karimah. Di sisi yang lain antum ini minoritas, ghuraba. Di sisi yang lain di luaran sana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, kemungkaran-kemungkaran. Antum dituntut untuk tidak terlibat dalam kemungkaran mereka, tapi antum bisa menebarkan rahmah Islam dengan akhlak yang antum secara umum tengah-tengah mereka. Di sisi yang lain juga antum dituntut untuk bisa mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang demikian keadaannya. Itu semua digabungkan. Mengamalkan sunnah, iya. Akhlakul karimah, iya. Ketika dengan orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah, akhlaknya lebih mendalam. Ketika bersama dengan awamul muslimin atau orang-orang yang mungkin beda dengan kita, yang mungkin menyimpang dan yang lainnya. Muamalah secara umum. Secara umum. Etika secara umum. Tegur sapa, menyampaikan salam dan segala macamnya. Kecuali sebuah kondisi tertentu yang bermaslahat, di mana kita menghadapi orang-orang yang menyimpang memang, tokoh-tokoh penyimpangan, kita boikot dia, kita tinggalkan dia, kita jauhi dia, tidak kita kasih akhlak mulia yang umum tadi itu. La salam wa la kalam ketika ada kemaslahatan yang dicapai. Tapi ketika di tengah-tengah masyarakat yang tidak memungkinkan bagi antum untuk memboikot dia, maka tidak ada cara melainkan dengan cara ta'liful qulub. Secara umum saja. Dia salam, jawab salamnya. Antum ketemu, salam secara umum saja. Sebatas baik secara umum, bil ma'ruf. Tidak lebih daripada itu. Ini tantangan sebagai seorang sunni. Tantangan sebagai seorang salafi. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Khonafidina azakumullah. Dengan non-muslim ditutup berakhlakul karimah. Tentu lebih-lebih lagi ketika dengan sesama muslim. Sesama muslim dituntut untuk kita memiliki akhlak yang mulia. Lebih-lebih lagi ketika bersama dengan ahlu sunnati wal jamaah. Ketika dengan salafiyin. Ikhwah salafiyin. Maka min babi aula lebih-lebih lagi kita harus menunjukkan kepada mereka akhlak yang mulia. Akhlakul karimah. Lebih mendalam. Lebih dekat. Lebih erat. Itu min babi aula. Lebih harus barakallahu fikum. Sehingga hidup bahagia dengan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat umum. Hidup bahagia dengan akhlak mulia di tengah-tengah kaum muslimin. Lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi. Hidup mulia, hidup bahagia di tengah-tengah salafiyin. Barakallahu fikum. Dan ingat, ini yang membedakan antara sosok muslim yang hak, muslim yang benar, sosok sunni salafi yang sebenarnya dengan yang bukan. Ini semua bisa dinilai dari akhlakiyah dia sehari-hari. Tapi kita ingatkan ya, poin penting ini terkait dengan masalah manhaji, tidak ada dari kalangan seorang salaf pun yang mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah dikarenakan perkara akhlak. Tidak ada. Kalaupun ada seseorang yang akhlaknya kurang bagus dan dia di atas sunnah, kita mengatakan dia seorang sunni salafi, tapi buruk akhlaknya yang ini. Jadi tolong jangan sampai over mauqif. Barakallahu fikum. Ya, tadi saya katakan ini yang membedakan antara sosok sunni salafi yang sebenarnya dengan yang bukan. Bukan berarti sebagai hukum vonis orang itu dikatakan bukan salafi gara-gara akhlaknya. Tidak. Tapi yang saya maukan sosok sunni salafi semakin paham sunnah, semakin paham pemahaman salaf, semakin taklim, semakin ngaji, itu semakin bagus akhlaknya. Gitu. Lebih bagus lagi ketika dengan salafiyin juga. Gitu. Dipahami ya? Nah, ketika ada yang mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi, semakin lama taklim, semakin lama ngaji, nah kok semakin rusak akhlaknya. Semakin kotor ucapannya, semakin keji ucapannya, semakin kasar perilakunya, segala macamnya. Kepada muslimin, lebih kejam lagi kepada salafiyin. Itu dipertanyakan kesalafiannya. Tapi ingat, akhlakul karimah tidak mengeluarkan pelakunya akhlak yang tercela tidak mengeluarkan pelakunya dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi sebagai sebuah pembeda, ini loh sosok salafi itu. Yang ini perlu diperbaiki kesalafian dia. Dia bukan dikeluarkan sebagai salafi dengan su'ul khuluq, tidak. Tapi mencemari, mengotori akhlaknya dia. Dan ingat, kalau sampai pada tingkat ada kebencian, bughdun, kebencian, kedengkian, permusuhan kepada salafiyin, itu babnya bukan lagi akhlakiyah, tapi babnya manhajiyah. Ada sesuatu yang error pada manhaj Anda. Ya, itu sudah pergeseran manhaj. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan juga ulama yang lain menyatakan min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah menikam ahlu sunnah, mencela ahlu sunnah ahli hadis. Hati-hati. Kalau babnya buruk akhlak itu ya perkara yang salah, akhlak yang buruk, tidak mengeluarkan orang dari sunnah. Tapi sampai pada tingkat menikam, mencaci maki, mencela, merendahkan, menghinakan ahlus sunnah, ahli hadis, ini penyimpangan manhaj, termasuk ciri-ciri ahlul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Jam 10 kan berhenti. Ya, semoga yang sampaikan bermanfaat dan semoga Allah azza wa jalla memberikan taufiknya kepada kita semua. Sehingga dengan taufik hidayah min Allah semata, Allah anugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia, menghiasi hidup kita, muamalah kita, dakwah kita dengan akhlakul karimah. Pelajari akhlak, amalkan akhlak, hiasi dakwah kita, kehidupan kita dengan akhlakul karimah. Seorang sunni salafi, sosok yang beretika, yang beradab dalam semua keadaan. Dengan lawan, dengan kawan, beretika, beradab. Kondisi tenang, kondisi fitnah, kondisi mencekam, dengan etika, dengan adab. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dan yang dicontohkan oleh salafun salih. Semoga Allah merahmati mereka semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jam 10 selesai katanya ya. Ada waktu untuk menyampaikan sesuatu, monggo. Dondi. Loh, tanya Anda, kalau enggak ada tadi kamu tak teruskan lagi nih. Saya belum buka yang ini. Hah? Sepiye? Nawas kadung ini. Awal yang belakang, yang tengah, yang depan. Ada yang mau sampaikan? Kertas boleh. Ini langsung ya, kalau bisa dijawab, jawab. Kalau enggak ya, wallahualam. Hanafi kita diantum sudah menampung aspirasi, menampung pertanyaan. Jadi sampaikan tadi, kalau jam 10 berhenti, tanya-jawab. Monggo. Ya apa ini? Lanjut nanti pas saya tengah-tengah ngomong ada yang tanya nanti. Nanti akhirnya berhentinya enggak pas. Mau lanjut kah? Lanjut. Teruskan lagi. Hah? Teruskan lagi. Khair insyaallah. Kalau mau diteruskan sebentar. Mungkin yang penting saya sampaikan di sini adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki akhlakul karimah, memiliki etika yang luhur, perangai yang luhur. Yang jelas etika itu akhlak yang dikatakan mulia yang sesuai dengan bimbingan sunnah, bukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat semata. Di antara cara untuk melatih diri kita memiliki akhlak yang mulia cukup banyak, barakallahu fikum. Yang pertama adalah banyak-banyak membaca ayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak. Jadi saya bawakan sebagiannya. Dan lebih detail membaca keutamaan poin-poin akhlaknya. Ya, keutamaan sabar itu apa? Keutamaan syukur, tawakal. Detail akhlakul karimah tadi. Masing-masingnya kamu telaah, kamu baca keutamaan-keutamaannya. Fadilah-fadilahnya. Kita akan menyemangati kita untuk memiliki akhlak tersebut. Beretika, berakhlak karena tahu keutamaannya. Yang kedua ialah an-nawaru fi awaki bisuil khuluk. Sebaliknya, mencermati, menghayati akibat jelek akhlak yang tercela. Lawan daripada itu, ketika Anda memiliki akhlak yang tercela, cermati apa dampak negatifnya. Apa kejelekan-kejelekannya, apa akibat-akibat jeleknya. Dan dengan detail pula Anda memperhatikan akibat jelek dari akhlak yang tercela. Akibat dusta, akibat khianat, akibat tidak menepati janji, akibat tidak sabar, akibat tidak syukur. Dicermati itu semua supaya kita takut untuk memiliki akhlak yang tercela tersebut. Mundur, terhalang untuk memilikinya dikarenakan kita tahu betapa jeleknya akibat-akibat yang dimunculkan karenanya. Cara yang berikutnya adalah memperbanyak membaca sirah nabawiyah. Sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang Syama'il al-Muhammadiyah. Itu kitab khusus pembahasan tertentu di kalangan para ulama, ada kitab khusus namanya Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung prakteknya Rasul. Bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana sabarnya, bagaimana ifahnya, bagaimana hilmnya, bagaimana hikmahnya. Langsung antum baca riwayat. Antum menyelami dunia beliau. Sehingga mendapatkan teladan baik dari beliau untuk berakhlakul karimah tadi. Yang berikutnya, antum banyak membaca sejarahnya Salafun Shalih. Biografi, biodata, para ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama sekarang ini. Bagaimana sejarah hidup mereka, bagaimana akhlak mereka. Itu langsung ilmu terapan itu. Ilmu hidup langsung mendapatkan teladan dari para ulama-ulama kita. Nah, kamu ikuti, kamu contoh, kamu teladani. Yang berikutnya adalah barakallahu fikum, menjadikan orang lain sebagai cermin dirinya. Ayatakhidhan nasa mir'atan nafsih. Dia menjadikan orang lain itu sebagai cermin bagi dirinya. Ini diantara maknanya adalah hal-hal yang enggak disukai sama orang itu. Dia enggak suka sesuatu, ucapan, perbuatan dan segala macam. Jangan kamu lakukan. Sesuatu yang dia suka, yang dia kerjakan, kamu kerjakan. Selama itu perkara yang sesuai dengan syariat atau perkara yang mubah, tidak ada pada yang perkara yang mungkar. Itu namanya menjadikan orang sebagai cermin antum, teladannya kamu. Ingat ketentuannya, tidak ada pada yang perkara yang mungkar. Di antara makna yang makna kedua yang diterangkan terkait dengan kalimat tadi adalah menjadikan orang lain sebagai cerminnya antum ialah kritikan-kritikan orang lain kepada antum dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi. Karena yang paling tahu siapa kamu, sepak terjangmu, perilakumu, itu orang lain. Mereka yang menilai kamu. Kadang kamu lupa, kadang kamu gak evaluasi, orang lain yang mengevaluasi kamu. Ketika dia menyampaikan masukan, menyampaikan kritikan, menyampaikan nasihat, menyampaikan mau'idhah, kamu terima dengan lapang dada. Entah dengan cara yang baik dan diharapkan, atau dengan cara yang kurang etika, sabarlah. Terima saja. Afan ya akhi, antum gini. Antum gitu. Pokoknya mereka memborong antum dengan segudang poin. Jazakallah khair, Allah ibarifi. Antum tampung semua, antum evaluasi. Oh iya. Kalau ada pada kamu, perbaiki. Kalau enggak ada pada kamu, jadikan sebagai ibroh. Jangan sampai saya jatuh pada tindakan-tindakan ini. Ini tindakan-tindakan yang menyalahi syariat dan menyalahi masyarakat. Itu namanya i'tibar, mengambil ibroh. Enggak ada ruginya. Kalau ada pada kamu perbaiki, semakin ke depan kamu semakin kinclong, semakin bersih dari akhlak yang tercela, semakin ke depan kamu semakin berhati-hati dari perkara-perkara yang tercela, dikarenakan ada orang yang memberikan masukan kepada kamu tentang masalah itu. Dulu salah mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberi hadiah kepada aku berupa kaiban-kaibanku. Dikasih hadiah aib kamu, kamu malah bersyukur. Jazakallah khair. Afan ya akhi, saya punya hadiah untuk antum. Apa itu? Tidak banyak, cuma 2 lembar. Apa itu? Antum ini, gini, gini, gini, gini. Oh, daftar keaibannya antum. Antum mungkin gini, gini. Luar biasa mereka ini. Punya rapot juga ya. Tidak masalah. Dulu kaum salaf, terima kasih kepada mereka seperti ini. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Rahimakallah. Terima kasih banyak antum telah menghadiahkan kepada anak kaiban-kaiban saya. Terima kasih. Sudah kamu evaluasi. Oh iya. Oh iya, astagfirullah. Istighfar, tobat kepada Allah. Hentikan, perbaiki. Selesai. Antum akan semakin bagus. Oh yang ini enggak ada pada anak. Enggak ada. Jadikan i'tibar. Jangan sampai antum terjatuh pada poin-poin tadi di kemudian hari. Enggak ada yang rugi. Enggak ada yang salah. Tapi ini sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Ya. Jujur kita mengatakan, enggak cuma di zaman sekarang, jauh di zaman sebelum-sebelum ini. Orang yang paling kita benci itu orang yang paling menasihati kita. Ya Bunda. Jujur. Alami. Itu sudah dinyatakan oleh sebagian orang, oleh sebagian ulama di zaman dahulu kala. Itu disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di sebagian kitabnya beliau. Ini fenomena yang menyedihkan di zaman sekarang ini. Kalau dulu kaum salaf berterima kasih kepada orang-orang yang menunjukkan aib mereka. Orang yang paling mereka cintai, yang paling mereka sukai adalah orang-orang yang menunjukkan aib mereka. Menasihati mereka. Jazakallah khair. Sekarang terbalik. Orang yang paling kita benci, orang yang paling kita jauhi, ila akhirnya, orang yang menasihati kita, yang menunjukkan kaiban-kaiban kita. Yang gak beres siapa ini? Yang nasihati apa yang? Allahul musta'an. Ini diantara cara untuk memiliki akhlakul karimah, menjadikan orang lain sebagai cerminnya kita. Ini yang paling susah. Harus dilatih. Lebih susah lagi kalau yang disuruh praktek itu orang kayak saya ini. Dan yang semisal saya, atau lebih tinggi daripada saya lebih bawah. Orang-orang yang dianggap banyak pihak, orang atas. Para da'i, para ustaz, para tokoh, dan segala macamnya. Disuruh menjadikan orang lain sebagai cerminnya. Gitu. Menerima hadiah berupa kaiban-kaiban dia. Lalu disuruh terima kasih. Gitu. Itu tidak gampang. Ya, diberondong segudang chatting WA gitu. Apa Ustaz? Antum gini. Wah, tobo itu panjang. Yakin lho. Alami di hati antum udah merengkel-merengkel. Iso ini bikin rapot merah tok. Nah, gitu. Itulah kelemahan kita. Mestinya kan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai kan. Jazakallah khair atas masukannya. Jangan lupa yang lain ditunggu. Lalu kamu jadikan sebagai bahan evaluasi. Iya. Sudah. Untuk kamu sendiri, perbaiki diri kamu sendiri dengan cara seperti itu. Ini susah. Susah loh untuk yang orang-orang ya baru taklim, orang-orang yang awam aja setengah mati susahnya, apalagi yang di atas angin seperti ini lebih susah lagi, gengsinya lebih tinggi. Padahal itu upaya terbaik yang dilakukan oleh kaum salaf untuk menjadi orang yang bisa memiliki akhlak mulia dan terhindar dari akhlak yang tercela. Siap menampung kritikan orang lain, nasihatnya orang lain, perbaikannya orang lain, hadiah orang lain berupa kesalahanmu, keaiban kamu, kekurangan kamu. Sebagian ulama kita sampai punya angan-angan. Seingat saya Al-Buqa'i rahimahullah. Sampai punya angan-angan. Duhai kiranya Allah Azza wa Jal memberikan kepada aku as-sa'ah. Keluasan rezeki. Harta yang berlimpah. Untuk apa kira-kira? Antum kalau dikasih uang banyak gitu untuk apa? Nikah lagi balik. Uangnya banyak Pak ya? Enggak masalah ya. Subhanallah. Beliau menyatakan, duhai kiranya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada aku as-sa'ah, keluasan rezeki. Aku ingin dan aku kepingin setiap kali orang yang datang kepada aku menghadiahkan kepada aku sebuah kesalahan, aku tak kasih hadiah. Tak kasih fulus, tak kasih uang. Afan, anak punya hadiah. Apa itu? Merah kabeh. Masya Allah. Loh, bukan uang, Pak. Bukan. Tintanya menggunakan tinta merah. Isinya itu kesalahan dan keaiban Anda. Kalau tinta merah kan kayak orang marah gitu ya. Secara etika itu gak ada etikanya gitu loh. Tinta merah. Ngamuk ini orang ini. Loh, ini keaibanku semua. Daftar kesalahan antum. Loh, pakai. Itu kalau Al-Buqa'i rahimahullah. Sini. Ini untuk antum. Merah yang dikasihkan sama dia. Ana angkone ini iki. Nah, dikasih fulus untuk antum. Jazakallah khair. Atas hadiah antum berupa keaiban-keaiban saya. Itu bedanya kaum salaf dengan kita sekarang ini para ulama. Dan kewajiban kita adalah ikhwan fillah azakumullah. Betul-betul harus meneladani kaum salaf dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam beriman, dalam berdakwah, dalam beribadah. Juga harus meneladani salaf dalam berakhlakul karimah. Salafi itu total. Nah, jangan salafi sebagian, tidak salafi sebagian. Salafi akidah, tapi akhlaknya tidak beres. Nah, akidah salaf, manhajnya tidak beres. Tidak bisa. Salafiyah itu syumuliyah. Totalitas, komprehensif dalam semua hal. Akidah, semuanya, sampai ke akhlakiyah, semuanya harus di atas bimbingan salaf. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Waduh, pertanyaannya medeni. Yang lain. Mongol, sudah saya pancing berapa jam? Tinggal berapa jam lagi waktunya? Saya rubah redaksinya ya. Nah, apa? Ikhlas ya, ikhlas. Bagaimana ketika ada seorang anak kita yang kita pondokkan, tapi ternyata kok kemudian akhlaknya jadi nggak bagus, sama orang tua kok malah jadi susah dinasihati, kurang bakti, ini bagaimana ini? Asbabnya banyak. Yang pertama kita harus muhasabatun nafsi. Jangan-jangan karena kita sendiri selaku orang tua. Gimana maksudnya? ya kita sebagai orang tua yang memondokkan anak ini khawatir karena sebab orang tuanya. Memondokkan anak seperti membuang anak. Afan kalau saya bahasnya agak kasar ya. Memondokkan anak seperti membuang anak. Eh sana-sana, mondok sana. Di rumah rame aja, sana-sana. Nyumpaki. Kata enggak sadar atau kata keras seperti itu. Eh mondok-mondok. Pondokkan. Dah. Dititipkan kepada yang punya pondok. Ustaz, tolong anak saya ya. Onjing. Tapi orang tuanya enggak perhatian. Enggak ada perhatian, nala telepon, wala tanya kabar, wala kirim paket, wala apa. Ya dikasih sih uang jajan dikasih enggak seberapa. Tapi hambar dingin. Itu jangan dianggap remeh ya, kawan. Anak ini betul-betul akan menyimpan ini semua dalam hatinya. Itu bahaya. Dia merasakan ketika dia dibawa ke pondok itu kayak dimasukkan dalam panti asuhan. Kayak dibuang sama orang tuanya. Ditunggu sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan. Kok tidak ada telepon ke saya orang tua ini? Kok Abi gak pernah hubungan, Umi gak pernah hubungan sama anak, gak ditengok. Ya ada sih kiriman yang gak banyak lah sekitar untuk sehari-hari. Itu bahaya. Itu anak nanti tertanam dalam jiwa dia itu kebencian kepada orang tuanya. Betul dia diajar di pondoknya perkara kebaikan, perkara akhlak dan segala macamnya. Alhamdulillah kalau dia dikasih taufik Allah Azza wa Jal, mengerti, memahami. Walaupun dia susah payah untuk mengobati luka hatinya, dia akan berusaha untuk menjadi anak yang baik. Tapi kalau tidak, luka di sini akan susah disembuhkan. Di antara efek negatifnya pelampiasan tadi. Dia akan memberontak, dia akan menunjukkan tingkah yang enggak bagus, akhlak yang rusak kepada semua pihak, sudah. Karena dia mondok bukan dengan kemauan sendiri, dia merasa dibuang sama orang tuanya. Hanya dia frontal. Sengaja cari sebab, sengaja cari gara-gara, ambil kok sama teman-temannya pokoknya gitu. Sudah supaya apa? Supaya dibalikkan ke rumahnya gitu. Di rumahnya juga begitu frontal dia. Gimana caranya orang tua dia marah? Hati-hati, itu juga terjadi. Jadi yang pertama evaluasi untuk kita sebagai orang tua terlebih dahulu. Jangan selalu menyalahkan anak. Sebab yang lain juga mungkin persahabatan. Salah bergaul. Ya, pondok pesantren diupayakan semaksimal mungkin untuk menyaring anak-anak baik untuk belajar. Tapi kadang yang namanya anak. Error gitu ya. Asbabnya banyak mungkin karena media dan segala macamnya error. Anaknya itu kena error juga. Bermasalah. Mungkin juga. Atau mungkin karena yang lain-lainnya. Asbab banyak. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, nah, kalau penyebabnya itu lembaga tarbiyahnya. Wah, itu yang gak beres. Tidak mungkin masa ada lembaga tarbiyah diniyah, lembaga tarbiyah salafiyah, kok mengajarkan kepada anak didiknya durhaka sama orang tua, itu gak mungkin. Tarbiyah salafiyah loh ya. Tidak mungkin mengajarkan santrinya durhaka sama orang tua, durhaka sama family, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti akan diajarkan akhlakul karimah. Kalau seandainya kok ada, nah, ada apa enggak ada kayak gini nih. Kalau seandainya ada, ya ambil, jangan taruh di sana. Jangan mau anak antum ditarbiyah dengan tarbiyah sayyi'ah seperti itu. Ditaruh di tempat-tempat yang bagus. Tapi kalau tarbiyah salafiyah enggak, insyaallah enggak demikian. Tidak mungkin seorang salafi, seorang da'i salafi mendidik santri-santri salafi untuk memiliki akhlakus sayyi'ah atau durhaka sama orang tua, enggak mungkin. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Terkait penerapan saf berjarak apakah masih bisa diterapkan mengingat kebijakan pemerintah sudah banyak kelonggaran. Ini semua kembali pada regulasi pemerintah setempat. Ya, jadi antum langsung saja koordinasi dengan setempat. Tanyakan ke pihak desa, tanyakan ke pihak kecamatan, tanyakan ke satgas setempat. Bagaimana kalau kita sholatnya dengan soft rapat dengan prokes? Apakah kita menyalahi aturan? Apakah diizinkan? Dengan kondisi yang sekarang ini ya, mengacu kepada kondisi yang sekarang. Tanyakan langsung yang punya hak jawab dalam mereka. Ini bukan hak saya untuk menjawab. Saya bukan pemerintah. Saya bukan penguasa. Paham ya? Kalau terkait dengan secara fikihnya, itu kembali pada regulasi pemerintah. Ketika pemerintah dengan mempertimbangkan banyak hal, menyatakan kondisi sudah aman, Indonesia sudah zona hijau, levelnya sudah mulai turun, banyak level 2 dan level 1, bahkan non-level, barakallahu fikum, mereka ngasih kelonggaran, ya secara fikih Islam kembali pada hukum asal. Hukum asal, sholat ya, softnya rapat, gak berjarak. Berjarak ketika ada sebuah kondisi tertentu yang membahayakan. Kan gitu. Ketika tidak ada, kembali pada hukum asal. Itu secara fikih Islam. Tapi ketika kondisinya gak memungkinkan, dengan regulasi pemerintah, maka ada uzur, ada rukhsah berjarak karena sebuah kondisi. Jangan dibalik loh ya. Jangan dibalik, soft berjarak itu hukum asal, rapat itu hukum. Loh, walik antum. Jangan terbalik. Ya, dalam fikih Islam, hukum asal soft tanpa jarak, rapat. Rukhsah ketika ada sebuah kondisi tertentu yang menghendaki demikian. Difahami ya? Ya, tanyakan kepada pemerintah sekarang di sini. Tanyakan sama mereka semua. Misalkan musala antum sekarang ini, Pak, ini kami di sini masyarakat sekitar sudah divaksin. Antum sudah dosis berapa? Satu atau dua kali vaksinnya? Pun dua ya. Pak, kita sudah vaksin di dua, sudah dua dosis. Boleh enggak apa kita menyalahi aturan kalau misalkan kita salat di musala ini soft rapat? Tapi dengan prokes. Tanyakan sama mereka. Jangan tanya sama saya. Loh, saya bukan pemerintah antum loh. Kalau saya kepala desa antum, saya camatnya antum tak jawab sama saya. Karena haknya mereka gitu. Karena saya bukan siapa-siapa ya, tanyakan sama mereka langsung saja. Kalau mereka mengatakan, oh jangan dulu Pak, di wilayah kita masih level 4 atau level 3. Silakan tapi dengan jarak. Dengan jarak. Assalamualaikum. Jangan pernah ragu-ragu untuk mengatakan berjarak. Oh silakan Pak, kita sudah aman, sudah level 1, bahkan non-level. Pulau hijau, ada masalah. Sudah vaksin Pak, pun sudah Pak, dua kali, aman. Silakan rapat. Gitu. Prokes ya, nggih prokes. Dengan masker, rapat. Dan jangan ragu-ragu untuk rapat. Gitu loh. Itu hukum asal, dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Tapi yang punya hak jawab adalah mereka. Gitu. Tanyakan sama mereka. Jangan antum ngutuk-ngutuk dewe ini gimana ya? Gimana ya? Antum ini siapa gitu loh. Ngutuk-ngutuk karepe dewe ini gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Bukan antum yang membaca, mereka yang mengeluarkan aturan, mereka mengeluarkan regulasi, antum sampaikan kepada mereka, tanyakan kepada mereka sesuai dengan regulasi mereka pemerintah kita gitu. Enak kan? Gampang, jangan dibikin susah gitu loh. Enak-enak aja. Rapat, rapat. Berjarak, berjarak. Di rumah, silakan masjid ke masjid, gitu loh Pak. Enak kan? Jangan cari susah, cari enak saja. Hidup itu yang bahagia saja, jangan yang menderita. Bagaimana dengan orang yang mencatat-catat kesalahan orang lain, apakah dibenarkan? Ya enggak gitu juga maknanya ya. Diterangkan tadi sebagian salaf suka ditunjukkan aib-aibnya gitu. Itu penggambaran saya secara vulgar gitu. Ya enggak. Itu enggak boleh, itu namanya tatabbu'ul aurat. Mencari-cari, mentatabbu' aibnya orang, itu enggak boleh. Itu sifatnya kaum munafikin. La yajuz. Tetapi yang namanya interaksi sesama kita interaksi dengan banyak orang atau dengan orang lain dengan waktu yang cukup lama, kan kita tahu bagaimana karakter dia, bagaimana watak dia, bagaimana keadaan dia selama ini gitu. Ini orang mesti begini. Ini enggak beres ini. Paham ya? Langsung ngomong. Afwan ya akhi. Afwan. Antum kan gini. Afwan ya akhi. Itu kok nampaknya kurang tepat. Ini kan melanggar syariat gini. Tolong diperbaiki. Itu kan ngasih hadiah menyampaikan aibnya orang lain. Nah, kamu yang dikasih hadiah, terima kasih gitu loh. Jazakallah khair. Allah ibariki. Jangan dilawan, jangan. Apa ini? Oh. Ada mutakabbir. Loh. Antum siapa? Antum kan baru ngaji kemarin kan. Kok antum berani menasihati ana? Ana itu seniornya sini. Wah, ada mutakabbir ada. Alamat enggak beres orang enggak mahada ya. Terima. Yang maksud. Jadi gambaran tadi itu sekian itu gambaran vulgar banget gitu loh. Kalau seandainya ada yang berbuat demikian, antum enggak usah marah gitu. Temenan gitu ya. Benar ini. Itu kan saya katakan disampaikan dengan etika atau tanpa etika. Ini tanpa etika ini. Langsung. Fadal antum baca. Assalamualaikum. Misal gitu loh. Vulgar banget. Isinya apa sih? Daftar kesalahan antum tadi itu. Ya, terima saja. Sudah. Fulan, telepon. Syukurnya akhi, jazakallah khair atas nasihatnya antum. Barakallahu fiik. Sudah gitu aja. Jangan kemudian membuka sesuatu yang runyam. Syukurnya akhi, cuma caranya antum enggak beres. Itu bikin ruwet. Enggak usah. Biarkan aja. Karena antum kepengin kebaikan. Antum baca tadi. Kalau mengada pada antum perbaiki, antum istighfar, antum taubat kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki. Tidak ada, jadikan sebagai bahan evaluasi. Jangan sampai jatuh pada poin-poin tadi. Antum jadi mengerti, oh poin-poin ini itu enggak baik. Secara etika enggak bagus, banyak orang enggak suka dengan cara-cara seperti ini. Antum hindari. Itu pembelajaran, pendewasaan. Dan saya katakan, susah untuk bisa seperti itu. Apalagi yang orang-orang yang di atas tadi itu, orang-orang besar, gengsinya tinggi, sehingga harus dilatih. Barakallah itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ya, nanti kalau tidak lama setelah itu ada yang WA ke ana, ya lah bas. Daftar kesalahannya antum saat siap. Nanti akan saya lihat kembali kalau misalkan betul ya sudah. Nah, terus biar. Barakallahu fikum. Karena sering begitu. Sering yang masuk ya ana diamkan jazakallahu khairan wa barik fikum gitu. Latihan ya. Nah, walaupun agak sedikit gimana-gimana tuh dihilangkan gimana-gimananya. Dihilangkan antum tata jiwa antum, tata mentalnya antum, tata emosinya antum ditahan. Jangan emosi, jangan marah. Terima dengan lapang dada. Gitu ya, tarik nafas. Pelajari baik-baik. Kalau salah antum kata, "Naam, saya salah, jazakallah khair." Itu luar biasa. Itu sikap ketawaduan dan susah untuk ini. Kita harus berlatih. Barakallahu fiik. Allahu tabaraka wa ta'ala al-mustawab. Pas jam 10:30. Pas lebih menit. Barakallahu fiik. Gitu ya. Saya cukup sekian. Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah hiasi diri kita, hidup kita, dakwah kita, muamalah kita dengan akhlakul karimah. Waduh, ini dari Umahat ini. Si. Dia sudah terakhir. Soalnya dari Umahat. Ini via panitia loh ya, dikiranya nanti langsung udah. Takdir telah ditetapkan, lembar-lembaran telah kering, sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Tapi ada beberapa hadis yang menyebutkan ada beberapa amal yang bisa merubah takdir, seperti doa, bertakwa, menyambung silaturahim, bagaimana cara menjamaknya. Ada dua poin yang disebutkan oleh para ulama. Poin yang pertama adalah bahwasanya amal-amal tadi itu sudah ada di Lauhul Mahfudz, bakal antum kerjakan, bakal antum lakukan sesuatu yang sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfudz pada takdirnya antum. yang dengan itu usia kamu bertambah, barokah dan segala macamnya. Sehingga semua tetap sesuai dengan takdirnya Allah Tabaraka wa Taala. Sampai sini paham ya? Barakallahu fikum. Nah, ini yang paling gampang. Ada lagi yang kedua, agak rumit pembahasannya di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Yang dihapuskan tadi, ya, yang apa namanya, takdirnya A berubah menjadi B, itu kan ada perubahan-perubahan catatan kan gitu ya. Yang ada perubahannya itu adalah takdir yaumi, catatan takdir harian yang ditulis oleh para malaikat. Nah kan, paham lah ini kira-kira. Nah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah yang menghapus apa yang Allah kehendaki, Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah induknya Al-Kitab. Ada yang dihapus, ada yang diisbatkan. Antum baca tafsir ayat ini dan juga membahas pembahasan akidah dalam bab takdir, dalam bab masalah ini. Ringkasnya adalah yang dihapus itu takdir yaumi, takdir harian. Belum paham juga? Jadi kita Kitabatul Aqdar, penulisan dalam takdir itu ada macam-macam. Ada yang secara keseluruhan, ya, itu yang ditulis oleh Al-Qalam, yang disebutkan dalam hadis. Allah menciptakan Al-Qalam dan mengatakan, "Uktub, tulis semua yang terjadi." Difahami ya? Itu sudah am, umum. Difahami? Ini yang ada di Lauhul Mahfuz, Ummul Kitab. Semuanya tidak akan lepas dari ini, sesuai dengan yang di Lauhul Mahfuz. Baik. Ada lagi takdir sanawi, tahunan. Tadi setiap tahun. Ya, itu yang terjadi pada barakallahu fikum malam qadar. Ya, tiap tahun. Takdir sanawi, tulisan setiap tahun. Ini juga demikian, sesuai dengan yang di Lauhul Mahfuz. Ada yang berikut takdir al-umri, takdir untuk seumur hidup. Ini untuk individu-individu insan semenjak di perut ibunya, ketika dari janin usia 4 bulan usia kandungan. Dicatat apanya? Dikati rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakir musa'id. Takdir rezekinya, amalnya, ajalnya, bahagia atau sengsara. Itu namanya takdir umri, takdir seumur hidup untuk masing-masing insan semenjak di perut ibunya. Ini pun juga demikian, tidak akan lepas dari Lauhul Mahfuz. Semuanya sama dengan Lauhul Mahfuz. Dipahami? Ada yang keempat, namanya at-takdir al-yaumi, harian. Harian ditulis oleh Raqibun Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atid. Itu yaumi, harian. Dia begini, dia begini, dia begini. Nah, pada takdir yaumi inilah ada yang dihapus, ada yang diisbatkan. Yamhullahu ma yusbit wa innahu ilmul kitab. Itu yang dibahas dalam riwayat tadi. Secara takdir dia begini, tapi dia berdoa, jadinya begini. Dia bertakwa, jadi begini. Secara menjadi begini. Itu yang dirubah-rubah. Nah, perubahan-perubahan yang ada ini, itu semuanya juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini bakal begini, berubah begini, jadi begini, jadi begini. Semuanya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Paham enggak? Paham enggak? Intinya Anda silakan mengerjakan asbab-asbab tadi, doa, bertakwa, silaturahim dan segala macam untuk menambah barokah umur, barokah rezeki, perpanjang usia dan segala macam. Tapi itu semua tidak akan luput, tidak akan berbeda dengan takdir antum yang di Lauhul Mahfuz. Dipahami? Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala misawab. Artinya Pak yang Jafri ini. Ini pertanyaan. Gimana ini? Tambah panjang akhirnya kalau terima Jafri. Ya sudah. Saya kenal yang WA saya soalnya. Ada tiga pertanyaan Ustaz. Bagaimana etika seseorang anak yang dituntut berwalidain? Sementara orang tua atau bude yang non-muslim saat ini ingin berjabat tangan. Padahal hukum memulai berjabat tangan dengan non-muslim itu tidak boleh. Oh iya ya. Sedangkan berjabat tangan editan dengan etika dan berwalidain. Padahal dia ingin mendakwai mereka tapi mereka tidak suka kalau dia tidak berjabat tangan. Anda kok belum tahu ya? Ada yang pernah ada faedah ilmiah enggak? Tidak boleh jabat tangan dengan orang tua non-muslim. Yang saya tahu itu tidak boleh memulai mengucapkan salam. Jangan memulai mereka dengan mengucapkan salam. Itu adalah nas hadis. Mengucapkan salam dengan jabat tangan beda. Jabat tangan namanya musafahah. Tidak tahu. Sebatas ilmu yang saya pahami, saya kok belum pernah tahu ya larangan jabat tangan dengan orang tua yang non muslim. Mana belum tahu. Yang tidak boleh itu yang menyampaikan salam. Jadi jabat tangan saja. Ini sebatas ilmu yang saya miliki ya. Karena tidak ada larangan, ya jabat tangan saja. Jabat tangan sama orang tua, cium tangan sama orang tua diperbolehkan. Ini semata-mata mahabbah jibiliyah, kecintaan secara tabiat. Bukan dia sebagai non-muslim. Camkan baik-baik. Difaham ya? Bedakan mahabbah jibiliyah dengan mahabbah syar'iyah. Faham itu? Justru dengan, diharapkan dengan cara itu, mereka bisa masuk Islam. Makanya, akhlakul karimah itu dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh para sahabat, oleh para salaf, untuk menarik orang kepada Islam. Barakallahu. Difaham ya? Manfaatkan itu. Misi besar antum sebagai seorang anak ketika orang tua masih non-muslim, tunjukkan kepada kedua orang tua akhlak Islam, adab Islam, keindahan Islam pada akhlakul karimahnya tadi. Harapan semoga dia lunak hatinya, tahu langsung bagaimana indahnya Islam dan bisa masuk Islam. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Ya, jazakallah khair. Disiru cukup sama panitia ya. Nah, wallahu alam sab nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafizakum.